kita hamba-hambanya apabila mendapat nikmat bersyukur, dan apabila tempa musibah bersabar, dan apabila berdosa beristighfar bertaubat kepada-Nya. Dan demikian itu adalah tanda kebahagiaan seorang insan. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini insyaAllah kita teruskan pembahasan kita hadis yang ke-9 daripada hadis 40 himpunan Al-Imam An-Nawawi rahimallahu ta'ala dalam kitabnya yang masyhur, itu hadis 40. Beliau telah berkata, An-Abi Abdul Rahman Sakhar An-Abi Hurairah Sakhar bin Abdul An-Abi Abdul An-Abi Hurairah radhiyallahu anhu Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka man kana qablakum kathratu mazailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, maksudnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apa yang aku larang kamu darinya, maka tinggalkanlah. Dan apa yang aku perintahkan, maka lakukanlahnya semampu kamu. Kerana sesungguhnya yang telah membinasakan umat-umat sebelum kamu adalah banyaknya soalan mereka dan khilaf mereka pada anbiya mereka. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Hadis ini sebagaimana telah kita bahaskan kemarin, diriwayatkan oleh sahabat yang mulia iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana telah kita bentangkan tentang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perawi yang masyhur yang banyak meriwayatkan hadis-hadis tentang bagaimana beliau telah masuk Islam dan kisah beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan fadhail dan kelebihan beliau radhiyallahu anhu. Jadi pada pertemuan kita ini kita akan terus menghuraikan hadis ini, hadis yang merupakan kaedah yang penting di dalam Islam yang digunakan oleh para ulama dan fuqaha, iaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma na'aitukum anhu fajtanibu. Jadi kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma na'aitukum, apa-apa juga yang aku telah larang kamu. Jadi apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ma na'aitukum, jadi apa aku juga yang telah aku larang, maknanya maksud di sini semua perkara yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua larangan, sama ada dia adalah larangan yang besar ataupun yang kecil, sama ada dia banyak ataupun sedikit, sama ada dia mudah ataupun susah, apa juga umum semua larangan yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fajtanibu. Maka hendaklah kamu jauhkan daripada. Dan kita tahu bahawa apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah juga yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan daripada Allah Subhanahu wa taala yang menyampaikan apa yang beliau terima daripada Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Jadi apa yang dilarang oleh Rasulullah adalah larangan yang datang daripada Allah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan kita agar kita menjauhkan diri kita daripada larangan tersebut. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajtanibu. Fajtanibu dalam bahasa Arab artinya adalah kamu jauhkan diri kamu daripadanya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berkata fatruku, tinggalkanlah dia. Kerana ada perbezaan antara sabda Nabi SAW, fajtanibu, jauhkanlah daripadanya, dan sekat tinggalkanlah dia. Kerana kalau kita kata tinggalkanlah dia, mungkin kita pernah lakukan ataupun hampir dekat dengannya, lepas tu kita tinggalkan. Tapi kalau Nabi SAW kata fajtanibu, maknanya jauhkanlah diri kita daripada. Jadi istinab maknanya kamu ada di satu tempat dan perkara-perkara yang dilarang itu ada di satu sudut yang lain. Jadi berjauhan daripada perkara yang dilarang. Jadi, itu lebih ablaq ataupun lebih dekat kepada maksud. Jangan terus mendekati perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah larangan-larangan yang keras daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang hukumnya adalah haram kita kerjakan. Dan kalau kita lakukan perkara yang diharam dalam bentuk ini, maka kita termasuk orang-orang yang berdosa, yang telah keluar daripada ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi larangan yang pertama adalah larangan yang berbentuk at-tahrim, haram. Kemudian larangan yang kedua adalah larangan supaya kita meninggalkan sesuatu yang akan mengurangkan keutamaan, yang dinamakan oleh ulama nahyu tanzih, ataupun larangan untuk menyucikan diri kita daripada sesuatu yang dalam istilahnya adalah makruh. Perkara yang dilarang juga tetapi tidak sampai kepada larangan haram yang pertama. Jadi bila Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda ma nahaitukum anhu, apa yang aku larang daripadanya, merangkumi kedua jenis larangan ini. Maka jauhkanlah diri kamu daripadanya. Kemudian bahagian kedua, wa ma amartukum bihi, dan apa yang aku perintahkan kamu padanya. Fa'tu minhu mastata', maka datangilah ia, lakukanlah ia mana yang kamu mampu. Jadi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga seperti larangan, iaitu ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terbagi kepada dua bahagian. Yang pertama adalah perintah yang wajib, yang mana kita wajib melaksanakannya. Jika kita tinggalkan, maka kita berdosa. Alhamdulillah. Dan kita berhak dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah perintah-perintah yang digalakkan kita lakukan, tidak sampai kepada hukum wajib yang kita namakan sebagai as-sunnah. Perkara yang disunnahkan kita lakukan, kita dapat pahala. Tapi kalau kita tinggalkan, kita tidak berdosa. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam membezakan reaksi daripada kita terhadap dua perkara ini. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang larangan, apa yang aku larang kamu, maka jauhkanlah diri daripadanya. Jadi itu reaksi pertama. Bila larangan, tinggalkan, jauhkan daripada. Apa yang aku perintahkan kamu, maka lakukanlah, tapi bersyarat, mengikut kemampuan kamu. Fa'tu minhu, tapi mastata'tum, buat juga, tapi apa yang kamu mampu daripada. Jadi di sini reaksi yang berbeza. Maka para ulama telah menyebutkan, telah membahaskan kenapakah ada perbezaan-perbezaan reaksi di sini. Baik. Sebelum kita teruskan, agak baik kita semak apa yang dibawa, yang disebutkan oleh ulama tentang sebab datangnya hadis ini. Hadis ini bersebab. Maka mengikut riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah farada 'alaikumul hajja fahujju." Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kamu agar buat haji, maka hajilah. Faqama rajulun fi kulli 'amin ya Rasulullah. Maka berdiri seorang lelaki dan bertanya, "Apakah setiap tahun ya Rasulullah?" Maka Rasulullah SAW pun diam. Pada kataan, fa'adaha ar-rajul marratan tsaniyah. Maka lelaki itu ulang soalannya sekali lagi, "Apakah pada setiap untuk setiap tahun ya Rasulullah?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Lau qultu na'am la wajabat. Wala mastata'tum wala kafartum. Da'uni ma amartukum." Jika aku kata ya, maka tentulah akan wajib. Apa dia? Haji setiap tahun. Tadi Nabi SAW perintahkan, Allah SWT perintahkan kamu agar mengerjakan haji, maka kerjakanlah haji. Tak kata setiap tahun ke apa. Tapi lelaki ini tanya, adakah setiap tahun ataupun tidak? Nabi SAW tak mau jawab. Dan apabila dia ulang lagi soalannya, barulah Nabi SAW jawab, "Kalau aku kata ya." Ya maknanya wajib setiap tahun. Setiap tahun kena pergi haji. Dan kalau dah jadi wajib, kamu pasti tidak akan mampu mengerjakan haji itu setiap tahun. Dan kalau kamu tak mampu buat yang wajib, maka kamu akan kufur. Maka tinggalkanlah aku terhadap apa yang ku perintahkan kamu. Jangan banyak tanya. Kemudian datang hadis tadi, "Ma nahaitukum anhu fajtanibu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum fa innama ahlaka man kana qablakum kasratu masailihim wa ikhtilafuhum 'ala anbiya'ihim." Hadis yang telah kita baca kan tadi. Tinggalkanlah aku dan apa yang aku perintahkan. Jadi dalam riwayat ini terdapat banyak faedah, bahawa sesuatu yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang daripada syariat, maka jika ia merupakan satu perintah, maka jika kita faham apa maksud perintah tersebut, jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam kata buat haji, dan kita tahu apa itu manasik haji, apa syarat-syaratnya, maka lakukan saja. Ikut kemampuan kamu. Jangan tanya-tanya perkara-perkara yang tidak perlu. Seperti soalan tadi, adakah setiap tahun ataupun tidak ya Rasulullah. Asalnya kalau disuruh buat haji atau disuruh sesuatu perkara, kita perlu buat berapa banyak kali? Sekali cukup. Sekali cukup. Itu asal. Tak perlu nak buat berkali-kali. Dan bila Nabi SAW kata, "Kalau aku kata na'am, ya, setiap tahun terus dia jadi wajib." Dan ini dalil bahawa apa yang datang daripada Rasulullah SAW merupakan satu hukum yang wajib diikuti. Jadi kedudukan Rasulullah SAW di dalam syariat sama dengan kedudukan apa yang datang daripada Allah SWT dalam Al-Quran Karim. Ini dalil bahawa kedudukan sunnah dalam kewajiban taatinya sama kedudukannya dengan Al-Quran yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mentaatinya. Baik. Dan terdapat riwayat lain bahawa orang ramai mula bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi bukan ingin tahu, bukan ingin ilmu, tapi saja nak menyakitkan hati Rasulullah SAW untuk mengajuk-ajuk Rasulullah SAW. Jadi kata Anas bin Malik radhiyallahu an, orang datang jumpa Nabi SAW dan tanya, "Aina abi, di manakah bapaku?" Maka Nabi SAW jawab, "Inna abi wa abaka finnar." Sesungguhnya bapaku dan bapamu di dalam api neraka. Jadi tentu sekali ini satu soalan yang tidak munasabah dan tidak patut ditanya. Sebab kalau diberitahu soalan jawapannya, ia akan menyinggung perasaan orang yang bertanya. Tapi Nabi SAW bila dah ditanya, dia terpaksa jawab. Tapi Nabi SAW menggunakan hikmah. Dia tahu bapa orang ini di dalam api neraka. Nabi masukkan sekali bapaknya sendiri. Sungguhnya bapaku dan bapamu di dalam api neraka. Tentu Nabi SAW khabarkan khabar ini daripada yang beliau dapati daripada wahyu Allah SWT. Kemudian ada yang bertanya, siapakah bapa? Maka Nabi SAW jawab, bapamu Abu Huzafah. Kenapa orang ini tanya? Sebab orang ini tidak pasti nasab keturunan. Dia datang daripada keturunan ataupun kabilah yang dia tidak kenal. Orang kata gitu, orang kata gini. Maka dia nak pastikan bapa dia daripada mana ataupun siapa sebenarnya bapaknya. Maka dia tanya kepada Rasulullah SAW. Perkara yang tak penting, bukan perkara yang penting dalam agama yang perlu diimani ataupun perlu diamalkan. Tak nak tahu nama bapa dia siapa. Maka Nabi SAW tetap jawab, Abu Huzafah. Maka ada orang datang yang kehilangan untanya, ya Rasulullah, mana unta aku? Aina nafati? Unta kat mana pun, tanya Rasulullah SAW. Jadi muka Rasulullah SAW makin lama makin merah padam. Maka turunlah ayat Al-Quran yang terdapat dalam surah Al-Ma'idah, ya ayyuhallazina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu bertanya tentang perkara-perkara yang mana jika diberitahukan kepada kamu akan menyakiti kamu. In tubdalakum tasukum. Jangan tanya perkara yang seperti itu. Dan soalan-soalan yang terdapat di dalam riwayat tadi adalah termasuk soalan seperti ini. Iaitu mana bapa? Dalam syurga ke dalam neraka sekarang bapa? Dia dah meninggal dulu. Sebab kalau dia tahu bapa dia dalam neraka, adakah dia akan mengembirakannya? Tentu tidak. Kenapa tidak diserahkan saja kepada Allah SWT? Siapa bapa dia yang sebenar? Sedangkan sekarang mungkin nasabnya dinasabkan kepada orang ini, fulan bin fulan. Kali dia tahu bahawa ini bukan bapa yang sebenar, apa faedah? Kan akan menyusahkan dia. Baik. Jadi jangan kamu tanyakan tentang perkara-perkara asya jika dikhabarkan kepada kamu akan menyakitkan kamu. Wa in tas'alu anha hina yunazzalu al-Qur'anu tubdalakum. Tapi kalau kamu tanyakannya ketika turunnya Al-Quran, maka akan diberitahukan kepada kamu. Jadi ini isyarat bahawa kalau nak tanya, tanyalah tentang apa? Tentang apa yang diturunkan daripada Al-Quran. Perkara yang kamu kan, jangan tanya. Maka kata perawi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula, na'udhu billahi minal fitan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kami redha Islam, kami redha Allah sebagai Tuhan kami, dan kami redha Islam sebagai agama, dan kami redha Muhammad sebagai rasul, dan kami berlindung kepada Allah daripada fitnah. Jadi seolah-olah nak bujuk hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis ini berbunyi, apa yang aku larang kamu, jauhkanlah daripadanya. Apa yang aku perintah kepada kamu, lakukanlah apa yang kamu mampu. Setelah kita terangkan tadi ataupun telah keisyaratkan tadi bahawa ulama membahaskan kenapa bila larangan diperintahkan kita agar meninggalkannya, menjauhkan diri daripadanya. Adapun bila di dalam bab-bab perintah, maka kita disuruh untuk melakukannya tetapi mengikut kemampuan kita. Apa sebabnya? Maka kata ulama, larangan menuntut kita tidak melakukan apa-apa. Jadi kalau larangan itu jangan minum arak, jangan berzina, jangan mencuri, jangan itu, jangan ini, maka apakah yang dituntut daripada kita? Reaksinya adalah jangan lakukan apa-apa, jangan lakukan perkara itu. Jadi dia berbentuk al-adami. Adam maknanya tidak ada. Dan ini mudah dilakukan oleh siapa juga. Ia mampu dilakukan oleh siapa juga. Adakah kita mesti nak minum arak tersebut? Adakah kita mesti berzina? Adakah kita mesti makan makanan yang haram itu, pakaian yang haram itu? Tentu sekali tidak. Jadi tinggalkan, senang bagi semua orang. Semua orang mampu meninggalkannya. Jadi waktu tidak ada syarat-syarat. Jauhkanlah diri kamu daripada. Tetapi dalam bab perintah, maka kita dapati bahawa perintah itu menuntut kita melakukan sesuatu, mewujudkan sesuatu benda. Kalau disuruh solat, maka kita perlu buat sesuatu sehingga lengkaplah satu perkara perbuatan yang dinamakan solat dengan diri rukuk dan sujud. Dan perintah yang datang daripada syariat, ia terbagi kepada bahagian-bahagian. Dan di dalam bahagian-bahagian itu kita namakan sebagai syarat-syarat. Kadang-kadang ada syarat-syarat sebelum nak lakukan perkara tersebut. Kadang-kadang syarat-syarat itu adalah syarat-syarat ketika kita melakukan perbuatan. Jadi contohnya solat, sebelum nak solat ada kita katakan prerequisite, prasyarat. Sebelum nak solat mesti nak angkat wuduk, mesti nak tutup aurat. Kita buat bila? Dah lepas tengah solat ataupun sebelum solat? Tentu sekali sebelum. Kita kena lakukan itu dulu, baru kita boleh solat. Dan ketika solat, dalam menghadap kiblat, ketika solat mestilah berdiri dulu dan seterusnya. Jadi satu perintah seperti solat terbagi kepada banyak bahagian-bahagian dan ada syarat-syaratnya. Maka apabila dilihat perintah itu, kita dapati bahawa ada bahagian-bahagian perintah itu yang mampu dilakukan oleh seorang hamba. Tetapi ada kemungkinan bahawa ada syarat-syarat, ada bahagian-bahagian ibadat itu tidak mampu dilakukan oleh seseorang itu. Maka datanglah syarat melakukan perintah, melaksanakan perintah. Bila aku perintahkan kamu, maka buatlah mana yang kamu mampu. Jadi contoh tadi, kalau dia adalah solat, kalau kamu mampu bersuci dengan sempurna, ya, okey, buat sempurna, gunakan air. Tetapi kalau kamu tidak mampu buat dengan air seluruh badan sebab ada luka di tangan contohnya, maka berwuduklah di semua tempat yang boleh kita kenakan air. Bukan kita tinggalkan berwuduk dengan air sebab saya tak mampu. Tidak. Dan bukan terus tak solat, lagi teruk. Jadi dilakukan semampu kita. Begitu juga kalau tidak ada air langsung, maka hendaklah kita bertayamum. Jadi bukan terus kita tinggalkan berwuduk dan terus tak solat. Tidak. Kita tak boleh gunakan air sebab tak ada air, ataupun kita tak boleh pakai air, maka kita pindah kepada tayamum. Dan kalaulah tayamum pun tak boleh, ataupun tak jumpa apa debu, tak ada tanah langsung, air pun tak ada. Contohlah di dalam hospital, dalam ward, air dah tak ada, dah tak boleh gerak dah. Nak solat macam mana? Maka kata ulama, tak payah angkat wudu, tak payah tayamum. Kadang-kadang tak payah bersihkan najis yang ada kat badan kita kalau dah tak boleh. Jadi kita terus takbir Allahu Akbar dan kita solat. Sebab fa'tu minhu mastata'tum. Lakukanlah perintah itu mana yang kamu mampu. Kamu mampu solat walaupun tak ada wuduk, solat dulu. Kemudian dalam solat perlu ngadap kiblat, tapi tak boleh sebab kapal terbang jalan tak ikut kiblat. Maknanya kalau kapal terbang asyik nak kena ikut kiblat, berpusing sana berpusing sini. Jadi walaupun tak ikut kiblat, maka kita solat dulu. Tapi kalau kita boleh kontrol kenderaan tersebut, seperti unta kita ke, kereta kita ke, dan sebagainya, maka kita hadapkan kepada kita. Dan kalau kita mampu berdiri, wajib kita berdiri. Tapi kalau dah tak mampu berdiri, kita boleh solat duduk. Kalau tak boleh solat duduk, solat berbaring. Ikut mana yang kita mampu. Di sini terdapat faedah. Kenapa dibeza-bezakan respon, reaksi terhadap dua perkara ini, larangan dan perintah? Jelas sekarang. Sebab larangan dia tidak ada bahagian-bahagian. Tinggalkan maknanya tinggalkan. Tinggalkan minum arak bukan tinggalkan sikit dia kan. Tinggalkan rokok bukan maknanya tinggalkan 10 batang jadi 9. Tinggal maknanya tinggal terus. Apa susah dia? Tinggalkan makan khinzir, makan bangkai dan sebagainya. Tinggalkan terus. Tinggalkan pakai sutra. Lelaki tak boleh pakai emas, tinggalkan terus. Ya tidak? Jangan pakai tattoo, tinggalkan terus. Bukan pakai zikir saja. Tak ada bagian-bagian. Jadi di, jadi dalam kemampuan seorang hamba. Sebab itu tidak disyarat-syaratkan dengan kemampuan. Ada pun perintah, banyak syarat-syaratnya. Ya kan? Kita beri contoh tadi dengan wuduk dan solat, sebenarnya ada banyak lagi. Walau bagaimanapun, kalau kita nak kembangkan lagi, ulama bahaskan lagi. Kalau itulah kaedahnya, tiap perintah, kalau ada bahagian yang kita tidak mampu, jangan tinggalkan keseluruhan perintah tersebut. Tapi kita buat mana yang kita mampu. Kalau solat tadi okey lah juga. Maknanya kalau kita tak boleh diri lama, bila kita masuk aja solat, terus duduk ataupun diri dulu. Terus duduk atas kerusi ataupun diri dulu sampai dah tak boleh tahan, lepas tu baru kita duduk. Jadi hadis ini mengajarkan apa? Buat mana yang kamu mampu. Sekarang kamu mampu diri tak? Diri. Kalau kamu mampu berdiri, kamu berdiri. Tentu sekali kamu mampu berdiri. Sebab kamu datang ke masjid macam mana tadi? Tak berdiri tadi. Ke duduk aja sampai sini. Kalau dah duduk aja memang kemaknya dah dalam wheelchair pula, tak boleh diri pun. Tak apa. Dia boleh jalan sampai ke masjid walaupun dengan tungkat, walaupun dengan dipapah. Jadi diri dulu takbir, kurang-kurangnya berdiri. Kalau dah tak boleh, baru duduk. Sebab kadang-kadang kita rasa kita tak boleh diri. Tapi bila kita diri boleh pula, sedap pula. Jadi satu kesilapan bagi mereka yang datang terus solat, duduk. Sebab Nabi SAW perintahkan kita buat apa yang diperintah mengikut kemampuan kita. Adapun kalau ada orang yang berdalilkan dengan hadis Nabi SAW, kalau Nabi SAW bila dah tua, maka Nabi SAW solat duduk. Dan apabila hampir dekat kepada rukuk, Nabi SAW akan diri, baca sikit Qurannya, kemudian baru Nabi SAW rukuk. Jadi Nabi SAW solat duduk dulu. Hadisnya sahih. Tapi hadis ini tidak boleh dipakai dalam masalah. Kenapa? So, hadis ini adalah kaitan dengan solat malam Rasulullah SAW. Solat sunnah. Solat sunnah memang kita boleh solat duduk. Cuma pahalanya separuh daripada kita solat solat berdiri. Jadi tak ada hak. Solat duduk dulu boleh, nak diri baru duduk, tak ada apa-apa. Tapi kan kita tengah cerita tentang solat, solat wajib. Yang berdiri itu syarat. Rukun, kalau tak berdiri tidak sah solat. Boleh? Baik. Balik kepada perintah tadi. Di sana ada masalah-masalah lain. Kalau kita sakit, bukan sakit, kita lemah, tapi tak sakit eh, masuk bulan Ramadan, kita tahu kita boleh puasa, tetapi tak boleh puasa penuh satu hari. Kita boleh puasa setengah hari. Setengah daripada mana? Daripada subuh tu sampai zuhur. Adakah wajib kita puasa juga setengah hari itu, ataupun dah tak payah puasa terus? Satu keadaan. Satu keadaan lagi adalah kerana sebab-sebab tertentu, kerana sakit, kita boleh puasa setengah hari. Adakah wajib kita puasa setengah hari ataupun tidak? Jadi dalam hal ini kata ulama semuanya, kalau awak tak mampu puasa penuh daripada subuh sampai maghrib, maka tidak disyariatkan awak untuk buat apa yang awak mampu dekat sini. Tak diwajibkan awak puasa setengah hari. Sebabnya apa? Sebab puasa setengah hari ini bukan satu perkara yang mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Taala. Tak ada ibadat namanya puasa setiap hari. Itu puasa budak-budak ajalah. Puasa yang mendekatkan diri pada Allah, yang merupakan satu qurbah, adalah puasa sepenuh hari. Jadi ini jika kita ada uzur, jika kita ada uzur. Berbeza dengan orang yang tidak ada keuzuran, di mana dia sebenarnya boleh puasa penuh hari, tetapi kalau dia lakukan beberapa kerja, tentu kerja berat, dia akan haus, dia akan lapar atau lemah, dia tak tahan meneruskan puasanya. Beza tau jenis yang pertama tadi dengan jenis yang kedua. Jenis yang pertama memang kemampuan dia puasa setengah hari je sampai zuhur, tak boleh lebih. Lebih dia tak boleh tahan, dia macam nak pingsan ataupun terus hitam. Sama ada kerana sakit ataupun memang dia lemah. Jenis yang kedua adalah orang yang kuat sebenarnya. Dia boleh main bola 90 minit pun tak ada apa-apa. Tetapi kalau dia buat kerja tertentu saja, perkapalan ke ataupun angkat barang berat dan sebagainya, construction site ke dan sebagainya, maka dia tidak dapat meneruskan puasa. Jadi kata ulama, untuk golongan pertama, golongan yang ada uzur, yang memang tak boleh puasa penuh, maka tak perlu puasa. Tak disuruh dipuasa dia setengah hari. Tak boleh gunakan hadis ini untuk keadaan mereka. Ada pun orang yang boleh puasa penuh, tetapi mungkin akan datang halangan yang mendatang, perkara yang memberatkannya, maka kata ulama dia mesti puasa. Dia mesti makan sahur dulu, niat nak puasa dulu, dan dia cuba puasa dulu. Teruskan kerja. Bila kerja itu dah memberatkan dia, maka kata ulama boleh dia berbuka. Sebab uzur dia datang ketika itu. Uzur dia datang ketika itu, ketika berat. Jadi salah fatwa sebagian ulama yang membolehkan orang yang kerja keras untuk berbuka sentiasa. Sepanjang bulan boleh buka. Dan kalau dia kerja kat situ 50 tahun, 50 tahun dia tak puasa dalam bulan Ramadan. Dan kena qada pula tu. Kita belakang kata kalau dia tak payah puasa, dia tak payah qada. Qada tu tak qada. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Hendaklah digantikan dengan hari-hari yang lain. Jadi kalau dia dalam NS ke, perkhidmatan negara, buat kerja yang susah-susah ke dan sebagainya, jangan terus saja sarapan, dia pun sarapan. Minum sebanyak-banyaknya, botol-botol. Apa sah? Nyari banyak kerja, nyari teruk. Menurut mas dan sebagainya. Dia katakan, tak, awak jenis yang boleh puasa penuh punya. Jadi awak puasa dulu. Awak mampu puasa mana? Puasa dulu. Nanti bila susah tu, awak tahan. Kalau dah tak boleh tahan, baru awak berbuka. Tapi sampai mana tu yang awak boleh tahan, itu hanya Allah SWT dan awak yang tahu. Doktor pun tak tahu awak boleh tahan ke tak boleh. Tak boleh tahan. Awak boleh bohong dengan semua orang, tapi bolehkah awak bohong dengan Allah SWT? Jadi banyak orang yang kalau betul dia cuba tahan, dia boleh tahan sampai maghrib pun. Ya tidak? Nah. Jadi itu satu masalah disebutkan oleh ulama yang terkeluar daripada bab kita. Dan satu lagi adalah jika awak cuma ada wang untuk bayar zakat fitrah contohnya, patutnya kita kena bayar satu sok beras. Satu sok beras adalah satu kuantiti beras, macam satu gayung beras itu. Tetapi awak ada lebih setengah gayung. Awak ada setengah gayung. Wajib tak awak keluarkan zakat fitrah setengah gayung? Padahal yang wajib satu gayung. Dan di sini terdapat khilaf di kalangan ulama. Ada mengatakan tidak perlu. Sebab asalnya adalah satu gayung. Jadi awak tak cukup, nisab dia tak bayar. Dan yang kata, kalau setengah yang awak ada, setengahlah awak kasih. Baik. Jadi ini antara pengecualian daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang aku larang kamu, apa yang kuperintahkan kepada kamu, maka lakukanlah ia semana yang kamu mampu. Nah. Walau bagaimana pun, kalau ada orang tanya, bagaimana kalau kita dalam keadaan yang susah, dalam keadaan darurat, dan kita tidak jumpa makanan yang halal kecuali bangkai ini, kalau ikut hadis, apa yang aku larang? Dan bangkai ini adalah termasuk yang dilarang. Kalau ikut dalam hadis, hendaklah kamu tinggalkan dia, jangan buat, jangan makan. Dalam keadaan seperti ini macam mana? Mestikah aku tinggalkan bangkai tersebut? Yang mana jika tidak aku makan, maka akan membawa kebinasaan diriku. Maka apa jawab kita? Adakah hadis ini umumnya sampai kepada kes-kes darurat seperti tadi? Maka jawab ulama, tidak. Sebab dalam hal-hal darurat terdapat pengecualian. Allah SWT telah memberikan keringanan dalam hal-hal darurat. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma dzukira rasulullahi alaihi wa qad fassala lakum ma harrama alaikum illa ma turirtum ilaih. Kenapa kamu tidak mau makan makanan yang telah disebutkan nama Allah atasnya, yang telah disembelih dengan menyebut nama Allah? Waqad fassala lakum ma harrama alaikum, sedangkan telah dijelaskan kepada kamu apa yang diharamkan pada kamu. Illa ma turirtum ilaih, melainkan dalam keadaan kamu terpaksa kepada. Ini dalil bahawa semua yang diharamkan telah dijelaskan oleh Allah SWT dan dilarang. Tetapi bila dalam keadaan darurat, illa maturirtum ilaih, perkara yang dilarang itu pun dibolehkan juga. Jadi kata ulama, oleh kerana itu hadis ini, bila Nabi SAW larang kita sesuatu perkara, jangan kamu dekati ia, jauhkan daripadanya, ia tidak termasuk dalam keadaan-keadaan darurat. Ini jelas. Hatta kata ulama, kalau kita kehausan dan tak ada air yang halal lagi, air embun pun tak ada, air apa pun dah tak ada, maka yang kita jumpa cuma arak saja. Ini memang satu musibah fitnah. Air lain semua tak ada, arak saja ada. Tapi taruhlah kita bertemu keadaan yang pelik macam itu, boleh tak diminum arak tersebut? Maka terbagi kepada dua pendapat. Ada ulama mengatakan tak boleh juga. Kenapa tak boleh? Sebab arak itu diharamkan, dan arak itu diharamkan kerana ia memudaratkan, ia memabukkan, ia tidak menghilangkan haus. Jadi macam mana kita boleh minum arak untuk hilangkan haus kita? Dia tak boleh juga. Ada ulama mengatakan boleh kita minum arak tersebut, tetapi bukan untuk menghilangkan haus, tapi untuk menghilangkan lapar. Lain. Jadi minum sikit saja untuk penuhkan sedikit perut tu, supaya tak kelaparan dan mati kelaparan. Adapun nak hilangkan haus, kata mereka, arak tak boleh hilangkan haus. Siapa minum arak, bukan hilangkan haus, makin haus. Jadi itu satu. Kemudian dalam keadaan darurat yang lain, dalam hal perubatan pula bagaimana? Kita sakit dan kita tidak jumpa ubat kecuali ubat yang diharamkan kita makan atau kita minum. Ubatnya satu, makan khinzir, na'udzubillah. Ini betul-betul punya fitnah. Dan satu dunia ni, semua ubat doktor tak boleh pakai. Ubat khinzir pun tak boleh, ubat apa pun tak boleh. Yang boleh cuma satu je, khinzir aja boleh. InsyaAllah. Dan kalau tak pakai ubat ni, matilah. Kalau ikut hadis, apa yang aku larang kamu, tinggalkanlah dia, jauhkanlah daripadanya. Adakah kita mesti tinggalkan dalam keadaan ini? Ataupun ini tidak masuk dalam hadis, sebab ini adalah hal keadaan darurat. Jadi kita boleh makan ubat daripada khinzir. Maka kata ulama, tidak boleh. Dalam hal perubatan, tak boleh, tak ada keringanan untuk kita mengambil yang diharamkan. Kenapa? Kenapa kita tak samakan dengan bab darurat? Sebab pertama, banyak penyakit boleh sembuh tanpa makan ubat. Ini satu perkara yang diketahui oleh semua orang. Banyak penyakit tak ada ubat boleh sembuh. Jadi ertinya belum ada darurat. Darurat ertinya bila? Darurat ertinya kita tidak ada ganti daripada yang halal. Satu, tapi itu saja tak cukup. Yang kedua, kita yakin bahawa dengan mengambil yang haram itu akan terlepaslah kita daripada keadaan darurat tersebut. Jadi ada dua syarat. Satu, tak ada yang halal, cuma haram aja. Dan yang kedua, bila makan yang haram tu pasti akan hilang darurat tersebut. Kalau dia sakit, sakitlah, maka akan sembuh sakit. Jadi pertama, jika penyakit itu boleh sembuh tanpa makan ubat, termasuk dekat sini penyakit yang ubatnya hanya khinzir, hanya yang haram, kemungkinan kalau kita tak makan kita boleh sembuh penyakit. Kemudian yang kedua, adakah mesti bila kita makan ubat itu yang haram itu kita sembuh? Kita dapati bahawa dalam bab penyakit, makan ubat saja tak semestinya sembuh. Bahawa banyak orang makan ubat tak baik-baik pun. Sebab kesan ubat itu balik kepada banyak faktor. Antaranya balik kepada orang yang sakit. Kadang-kadang ubat ni beri pada orang yang sakit ini baik, pada orang yang sakit ni tak baik. Walaupun sakitnya sama, orangnya beza je. Ubatnya kadang berkesan untuk satu pesakit, tetapi tidak berkesan kepada pesakit yang kedua. Jadi maknanya tak yakin bahawa dia boleh menghilangkan penyakit. Bila tak yakin, maka dia bukan darurat. Ya ke tidak? Dan mungkin balik kepada faktor lain. Faktor yang mungkin balik kepada jenis ubat tersebut ataupun cara memakannya, keadaan psikologi orang yang sakit tersebut, itu semua memperanan dalam dalam menyembuh penyakit dengan ubat, walaupun ubat itu sebab untuk menyembuh penyakit. Selepas kita katakan semuanya adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu kata ulama dalam bab ubat yang haram ini, dalam bab kesihatan ini, maka tidak boleh kita makan yang haram. Tidak boleh. Baik. Jadi ini antara perkara yang dibahaskan tentang apa yang dilarang oleh Allah SWT dan Rasulnya, hendaklah kamu tinggalkan dan dikecualikan dekat situ secara umumnya perkara-perkara yang memudaratkan. Boleh? Nah, kita teruskan. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum. Sesungguhnya atau hanya sangat yang membinasakan orang-orang sebelum kamu. Maka asalnya orang yang sebelum kamu, yakni sebelum sahabat-sahabat, sebab itu adalah orang-orang yang ditujukan hadis ini asalnya. Maka masuk kita juga, kita semua adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang-orang sebelum kita, maksud dia umum sepatutnya. Termasuk dekat situ orang Nasrani, lepas tu orang Yahudi dan orang-orang pengikut Nabi-Nabi yang lain. Nabi Ibrahim sampai pada Nabi Adam pun umat sebelum kita juga. Tapi kata ulama yang dimaksudkan kat sini hanya orang-orang Ahlul Kitab saja, iaitu orang Yahudi dan Nasrani. Kerana kata mereka karinah terdapat dekat situ tanda bahawa para sahabat tak pernah terfikir dalam hati mereka tentang orang-orang selain daripada Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Biasanya kalau cerita tentang orang sebelum kamu je, maknanya tentang Yahudi dan Nasrani. Baik, apa hal dengan mereka? Yang membinasakan orang-orang sebelum kamu ini, Yahudi dan Nasrani ini, apa dia? Kasratu masailihim. Dalam riwayat, kasratu soalihim. Yang ini banyaknya soalan-soalan mereka. Wakhtilafuhum ala anbiya'ihim. Dan ikhtilaf mereka, perselisihan mereka dengan nabi-nabi mereka. Jadi Nabi SAW sebutkan sebab binasanya satu umat, dia bukan satu orang. Kalau dia satu orang, dia cukup untuk menjadikan kita ingin tahu apakah sebab binasanya orang ini. Dan ahlaka binasa ini maksud dekat sini umum, bukan hanya binasa badan saja. Saya termasuk kat sini binasa di akhirat juga. Binasa yang paling teruk adalah binasa dunia dan akhirat sekali. Mungkin seorang tu binasa di dunia tapi di akhirat dia selamat. Tapi Nabi SAW kata sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kamu adalah ini dan ini. Satu umat sekali binasa, dan Nabi SAW terangkan sebab. Dan tentu kita tahu bahawa Nabi SAW terangkan sebab ini agar kita ambil pelajaran daripadanya ataupun teladan daripadanya. Jadi apa dia? Banyaknya soalan mereka. Itu satu. Dan kedua, ikhtilaf mereka, perselisihan mereka di ataupun pada nabi-nabi. Adapun kalau kita lihat banyaknya soalan, banyak soalan saja tak membinasakan satu seseorang, apalagi satu umat. Asalnya banyak soalan tu bagus. Seorang yang menuntut ilmu tak jadi alim, tak jadi pandai, melainkan dia banyak tanya. Macam mana pula bertanya atau banyak bertanya itu boleh membinasakan seorang? Dunia akhirat lagi pula tu. Jadi di sini perlu kita tafsirkan makna soalan. Jadi soalan itu bagi pada tiga bahagian. Soalan yang pertama adalah soalan ingin tahu, yakni soalan mencari ilmu, ma'rifatnya, penerangannya, penjelasannya. Soalan yang jenis kedua adalah soalan ta'annud. Ini soalan yang mendalam-dalam, yang sulit-sulit. Perkara yang belum berlaku ditanya-tanya. Perkara yang agak jelas ataupun perkara yang tak boleh ditanya patutnya ditanya-tanya lagi. Contohnya adalah perkara tentang yang gaib. Apa nanti kita, macam mana nanti kat hari kiamat, macam mana kita kat kubur, macam mana kat situ, roh tu macam mana nanti dia, roh tu kat mana sekarang, nanti bila mati roh tu kat mana pula. Ataupun tanya tentang alam jin, alam syaitan dan sebagainya yang pelik-pelik. Jin ni laki, ada laki bini tak, ada anak, lepas tu dia macam mana, dia ada nabi dia ke tidak, dia ada alah, macam-macam cerita. Lepas tu cerita pula naik sampai pada malaikat. Malaikat tu macam mana? Malaikat tu macam ni. Malaikat kat situ apa? Nama dia itu dan seterusnya. Dan naik lagi sampai pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah macam mana sifat ni? Allah macam mana? Macam mana ada sampai zatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak boleh tanya bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua asalnya kita tak boleh tanya. No entry. Tetapi kewajipan kita adalah menerima apa yang datang daripada Allah dan melalui Rasulnya tentang zat dan sifat Allah. Kalau Allah kata Inna Allah Ghafur Rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan, dan macam-macam lagi. Bila datang kepada Allah SWT penerangan, dah, jangan tanya lagi. Dah datang dah, terus apa? Terima. Jangan tanya macam mana tu Ghafurur Rahim, macam mana tu Sami'un Basir, macam mana tu Allah mendengar, macam mana Allah melihat. Ada nak tanya? Tak boleh tanya. Watawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kamu kepada yang maha hidup dan tidak mati. Allah hidup juga, kita pun hidup juga. Macam mana sama? Dah jangan tanya. Cuma yang penting, semua sifat-sifat Allah SWT maha agung. Semua sifat-sifat Allah SWT layak bagi zat Allah SWT. Dan semua sifat-sifat Allah SWT tidak menyerupai sifat-sifat makhluk. Ini cukup. Sebab tu ada seorang datang ketika Imam Malik rahimahullah ta'ala sedang mengajar dalam masjid Nabi. Maka dia pun berkata, wahai Malik, Allah berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis sawa, kaifas sawa. Sesungguhnya Tuhan Ar-Rahman itu berada di atas arasy. Bagaimana dia berada di atas arasy? Ada orang kata bagaimana dia bersemayam di atas arasy. Saya lagi suka pakai di atas. Bagaimana dia tanya? Maka Imam Malik marah. Al-istiwa'u ma'lum wal-kayfu majhul wal-imanu bihi wajib was-su'alu anhu bid'ah. Istiwa' itu yakni keberadaan Allah di atas arasy itu diketahui. Maknanya dalam bahasa Arab makhluk. Tetapi bagaimananya majhul, tak diketahui. Mana orang tahu bagaimana? Dan beriman dengannya wajib, dan bertanya tentangnya, ini tentang bagaimananya, mendalam-dalamnya, tidak. Para sahabat tak pernah tanya-tanya bagaimana itu lagi tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi satu kaedah, jadi kaedah pula tentang apa? Tentang bab beriman dengan nama-nama dan Allah, sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu jenis soalan yang kedua. Jenis soalan pertama adalah memang nak tahu, nak jelas tentang hukumnya dan sebagainya. Satu lagi tanya nak mendalam-dalam. Dan satu lagi adalah soalan ta'jizi, yakni soalan untuk menyusah-nyusahkan, untuk test saja orang tersebut. Jadi ada orang Sebagaimana dalam riwayat-riwayat tadi, mereka tanya Rasulullah SAW soalan-soalan minta itu, minta ini, bukan kerana nak tahu, bukan kerana nak beriman, tapi nak uji sampai Nabi SAW tak boleh buat. Jadi mereka minta turun malaikat sama-sama dengan Nabi lah, suruh jadikanlah gunung tu sebagai gunung, jadi gunung emas lah, suruh pancarkan daripada padang pasir ini mata air lah, dan turunkanlah satu kitab daripada langit kita boleh baca daripada Allah SWT lah. Macam-macam lagi orang minta. Jadi perkara-perkara ini termasuk soalan juga. Sebagaimana yang berlaku pada zaman Ahlul Kitab, Nabi Saleh menyeru kaumnya agar mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala dan tinggalkan semua yang disembah selain Allah. Dia ajak kaumnya buat baik. Tapi mereka bukannya nak tanya apa yang kita patut lakukan dan sebagainya. Tak ada. Dan mereka kata, wahai Saleh, keluarkanlah daripada batu ini satu unta. Unta minta daripada batu. Minta ini soal. Tapi adakah unta apa? Unta beriman dengan Nabi Saleh lepas tu? Jawabnya tidak. Satu benda yang kata pada mereka tu memang mustahil, susah dia nak buat. Jadi baru dia kalah, kita menang. Macam itulah. Jadi dengan kuasa Allah SWT, Allah izinkan Nabi Saleh keluarkan unta betina besar daripada batu. Daripada batu keluar unta. Tapi apakah mereka beriman? Tidak. Sebab tu kata Nabi Saleh, unta tu ada apa? Ada giliran yang kacau dia. Wala tamassuha bisu fayakhudhakum adabun alim. Jangan buat apa-apa yang buruk pada unta ni, maka akan tiba pada kamu kalau tidak azab yang pedih. Maka dia ada biarkan dia minum air daripada tempat kamu minum air. Ada hari kamu boleh datang, kamu minum air tersebut, ambil air bawa balik rumah. Tapi ada hari jangan pergi sana. Unta ni punya time semua. Tapi apakah mereka sabar dengan permintaan tersebut dan nampak mujizat? Tak. Mereka suruh apa? Orang yang paling jahat daripada mereka menyembelih. Sembelih unta yang dikata dalam Quran naqatallah. Naqatallah wasuqya. Tapi pak akharuha padamdama alaihim rabbuhum bizambihim fasawwa. Padamdama alaihim rabbuhum, mereka sembelih unta tu, maka Tuhan mereka pun menghukum mereka kerana dosa mereka. Fasawwa, maka dihapuskan mereka. Jadi tanya ataupun persoalan seperti ini tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi yang dimaksudkan sesungguhnya yang membinasakan umat-umat sebelum kamu adalah banyaknya soalan mereka, bukan soalan jenis pertama, ingin tahu tentang hukum ahkam, tentang apa yang diturunkan dalam syariat dan sebagainya. Itu memang patut. Lagi-lagi kita memang nak bersedia, nak jadi orang alim atau nak jadi mufti, nak difatwa pada orang, memang lebih patut lagi kita mengkaji dan bertanya. Adapun kita orang biasa-biasa saja, janganlah banyak-banyak nak tanya sana sini. Sebab kita tak boleh beramal dengan apa yang kita yang kita tanya. InsyaAllah bahagian yang terakhir ini kan kita sambung dalam pertemuan yang akan datang. Semoga setakat ini kita sampaikan bermanfaat. Yang benar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak daripada diri saya dan diri syaitan. Qul qawli hadza astaghfirullah li wa li walakum insyaallah wal mu'minat innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illallah.